Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di sore hari ini, walaupun diwarnai dengan rintik hujan, Allah masih memberikan kepada kita hidayah dan pertolongan, bisa mengalahkan segenap keinginan jiwa kita untuk kita tundukkan bersama-sama duduk di majelis ilmu ini. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga duduknya kita di sore hari ini betul-betul akan menjadi sebab Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, meningkatkan keimanan kita, dan mengokohkan kaki-kaki kita di dalam berpijak di atas agama Islam yang benar ini. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini, kita akan sedikit mempelajari tentang permasalahan wudu. Maka kita akan mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis yang kedua. Beliau menyatakan, An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis datang an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu, Allah tidaklah menerima, solat ahadikum, solat salah seorang di antara kalian. Idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dengan dia mau berwudu kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 135. Dan juga diriwayatkan pula dalam hadis nomor 6954. Hadis ini hadis yang sahih. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas, sehingga dia mau berwudu kembali untuk menghilangkan hadasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapakah beliau Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia, diperselisihkan tentang nama beliau. Namun yang masyhur di kalangan para ulama, nama beliau adalah Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi, dari kaum Daus yang pokoknya itu ada, usulnya ada di negeri Yaman, di wilayah Son'a. Abu Hurairah Abdurrahman Ibnu Sakhrin Ad-Dausi, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 1000 sekian hadis, ribuan hadis diriwayatkan oleh beliau. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya kita membuang hadis Abi Hurairah, maka hampir sepertiga ajaran agama Islam ini hilang, karena saking banyaknya hadis yang diriwayatkan dari beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam itu sudah hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Artinya dalam artian, beliau bukanlah sahabat yang pertama-tama masuk Islam, namun beliau masuk Islam, kila dikatakan adalah pada tahun, barakallahu fikum, 6 Hijriah. Jadi hampir 4 tahun beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hampir 4 tahun. Walaupun 4 tahun yang beliau bertemu dengan Nabi, namun ternyata beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebabnya kira-kira kayak apa ya? Di samping karena kecerdasan Abu Hurairah, juga karena kesabaran dan ketekunan beliau senantiasa mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau mengatakan, jalastu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni, aku bermulazamah, berkomitmen, tekad badai terus duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyinauni ilmu yang datang dari Nabi, ala mil'i batni, sesuai dengan keadaan apapun perutku, apakah bisa makan ataukah tidak. Inilah kesabaran Abu Hurairah, bukanlah mencari ilmu untuk mencari dunia. Pernah suatu hari, kata beliau, beliau merasa kelaparan, hingga akhirnya beliau berguling-guling karena saking sakit perutnya. Hampir-hampir orang menyatakan Abu Hurairah ini gila. Karena kalau orang sudah lapar, ya kayak ngelantur ngomongnya demikian. Maka Abu Hurairah datang ke para sahabat mengatakan begini, namun tidak tanggap kalau Abu Hurairah ini orang yang kelaparan. Pindah lagi ke yang lain demikian, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanggap, diberilah makan Abu Hurairah. Naam, barakallahu fikum. Dan diceritakan pula dalam kisah perjalanan beliau di dalam belajar, menunjukkan kesabaran beliau radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau sudah sangat kelaparan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi didatangkan dengan satu jeligen daripada susu. Daripada susu, Masya Allah. Nabi menuang. Abu Hurairah pegang gelas. Ya, dituang sama Nabi. Senang buatan kinten-kinten? Masya Allah, mau disuruh minum susu. Ternyata setelah penuh, Abu Hurairah kasihkan fulan. Terus majelis tersebut. Kasihkan fulan. Pun telas. Orang yang hadir entong, tinggal Abu Hurairah yang belum minum sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijok oleh Nabi. Cur. Tinggal siapa yang minum? Berarti kalau sudah semua tinggal siapa? Abu Hurairah. Ternyata Nabi, sini aku minum. Masya Allah. Sabar nggih Abu Hurairah. Setelah itu barakallahu fikum, Nabi tuangkan. Syrob ya Abu Hurairah, sekarang minum engkau. Lihatlah, mendapatkan barokah bekas mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Abu Hurairah dengan kesabaran. Karena tabarruk, meminum, mencari barokah dengan bekasnya manusia, ini hanya khusus kepada Nabi. Kepada selain Nabi tidak boleh. Saya kepengen berkahi orang tua saya, ini tidak boleh. Bahkan berkah para wali juga tidak boleh. Kenapa? Karena hal yang seperti ini bisa mengarahkan kepada pengagungan kepada selain Allah. Adapun Nabi, memang Allah jadikan diri beliau, dan apa yang munculnya dari beliau adalah barokah. Nah, jadi khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi demikian. Ini kisah Abu Hurairah panjang. Nah, mendapatkan keutamaan. Suatu hari Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, kenapa aku mudah cepat hafal tapi cepat hilang ya? Bagaimana tuh Nabi kalau supaya tidak hilang? Maka Nabi memerintahkan menggelarkan bagi beliau rida, selendang atau semacam jaket selimut. Nah, duduklah engkau di sini, insya Allah tidak akan lupa. Maka dilakukan oleh Abu Hurairah dan duduk di atasnya dengan bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kembali lagi berkah karena bekasnya Nabi. Kalau kita aku mau duduk di jaket lah, jaket saya, bukan demikian. Atau duduk di ustadznya, jaketnya mana saya duduki, tidak demikian. Karena khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga beliau walaupun sekitar kurang lebih 4 tahun duduk bersama Nabi, namun beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat-sahabat yang lainnya yang lebih dahulu. Nah, sehingga berarti nekatos niku ampun isin lakulo tembe-tembe ngaji. Sing pokok niku ikhlas, serius, temenanan, telaten, lan sabar. Dan ingatan, barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada suatu hal yang mungkin kita mau memetik faedah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu beliau memiliki seorang ibu yang sangat beliau hormati. Namun ternyata ibunya belum mau masuk Islam. Bahkan sampai-sampai suatu hari menyakiti hati Abu Hurairah karena mencela diri dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi. Namun Abu Hurairah tidak terus membantah di hadapan ibunya karena anak yang berbakti. Maka beliau datang ke Rasulullah dengan kesedihan. Meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u li Abi Hurairah wa ummihi bil hidayah. Atau ud'u li ummi Abi Hurairah bil hidayah. Ya Rasulullah, monggo tolong doakan ibunya Abu Hurairah supaya mendapatkan hidayah masuk Islam. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah untuk ibunya Abu Hurairah, yang tadinya memusuhi, yang tadinya menentang, bahkan menyakiti. Maka Rasulullah berdoa, akhirnya Abu Hurairah pulang. Pulang dan pulang dalam keadaan dilarang masuk oleh ibunya. Terdengar gemericik air. Tidak boleh masuk. Tunggu nanti kau di luar saja. Sudah. Tadinya marah-marah. Ditinggal pergi, sudah pulang enggak boleh masuk. Gimana ini, bingung. Setelah itu dibuka pintunya, silakan masuk. Tanpa diminta, tanpa diperintah, ya Abu Hurairah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Beliau sedang mandi, ingin membersihkan diri. Hingga akhirnya beliau bersyahadat masuk Islam berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan hal yang mengharukan seperti ini, Abu Hurairah menangis, terharu dan lari kepada Nabi. Kembali lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah Abu Hurairah dan umminya dan ibunya Abu Hurairah, dan jadikanlah mereka orang-orang yang dicintai oleh muslimin. Nah, dan Nabi pun mendoakan, dan ternyata Abu Hurairah dengan didoakan Nabi terkabul. Abu Hurairah merupakan sahabat yang dicintai oleh umat Islam karena jasa beliau besar. Jasa beliau besar. Sehingga tidaklah ada orang yang mencela Abu Hurairah, melainkan orang tersebut ingin mengajak supaya muslimin benci kepada Islam. Nah, tidaklah seorang yang mereka itu mengajak muslimin untuk benci kepada Abu Hurairah, kecuali dia ingin menjadikan muslimin menghilangkan syariat, tuntunan agama. Karena kalau sudah benci kepada seorang, apa yang dikatakan mesti akan dibuang. Kan demikian, nggih? Nah, ini demikian. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis yang ada pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum." Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian, "idza ahdatsa," apabila dia telah berhadas, "hatta yatawaddoa," sehingga dia mau berwudu. Maka makna hadis ini diterangkan Syekh Al-Bassam rahimahullah, "Asy-Syari'ul Hakim," Allah yang maha bijaksana, "arsyada man arada sholata," memberikan bimbingan kepada orang yang mau melakukan sholat, "ala yadkhula fiha," agar supaya dia tidak masuk ke dalam amalan sholat tersebut, "illa ala halin hasanah wa haitin jamilah," nah, kecuali dalam keadaan yang baik dan tingkah yang bagus. "Lianna hasilatul wasiqa baina rabbi wa abdihi," dikarenakan sholat merupakan penghubung, tali penghubung yang sangat kuat antara hamba dengan Rabbnya. Seorang kalau ingin berhubungan dengan Allah, maka caranya sholat. Tentunya dengan sholat yang masyru', yang disyariatkan. Dan demikian pula sholat, "hiya tariqu ila munajatihi," merupakan jalan untuk meminta keselamatan kepada Allah. Allah berfirman, "wasta'inu bisabri wassalah," minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid, faksiru fiha du'a." Keadaan seorang hamba paling dekatnya dengan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tatkala dia sedang bersujud. Sujud niku kapan? Teng pundi panggonan nipun? Teng? Nggih, maksudnya seknaliko kita duwe amalan nopo sujud? Amalan sholat. Nggih. Puasa mboten sujud. Nggih. Sedekah nggih mboten sujud. Bayar zakat mboten sujud. Namun ketika sholat, sehingga di sini kata Rasulullah, keadaan hamba yang paling dekatnya dengan Allah tatkala dia dalam keadaan sujud. Dan sujud ketika sholat. Faksiru fiha doa. Maka perbanyaklah untuk kalian berdoa ketika sujud. Sehingga di sini tatkala sholat merupakan tali penghubung yang paling kuat. Tatkala sholat merupakan barakallahu fikum tempat jalan untuk kita munajat, meminta keselamatan kepada Allah. Maka lidza amarahu bil wudu, oleh karena itu Allah memerintahkan seorang untuk berwudu apabila mau sholat. Wa taharu fiha, dan supaya bersuci dalam sholat. 6. Wa akhbarahu annaha mardudatun ghairu maqbulatin bi ghairi dzalik. Dan Allah mengkhabarkan bahwasannya Allah tidak menerima sholat seorang tanpa taharah. Tanpa taharah. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui kedudukan toharoh di dalam syariat ini. Yang mana dari hadis ini kita mengambil faedah bahwasannya toharoh merupakan syarat sah, syarat diterimanya sholat. Syarat sahnya sholat kalau dia melakukannya dengan toharoh. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak akan menerima satu sholat apapun tanpa bertoharoh. Tanpa bertoharoh. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah itu toharoh? Toharoh niku napa? Bersuci nggih. Bersuci. Nah, marilah kita mengetahui tentang definisi toharoh. Maka diterangkan at-toharatu, sing jenenging toharoh lughatan, secara bahasa adalah an-nadhafatu wan-nazahah, yaitu bersih lagi suci. Toharoh itu bersih dan suci. Itu namanya toharoh secara bahasa. Adapun dalam pengertian syariat toharoh adalah ada dua. Toharoh di dalam Islam ada dua. Toharotun ma'nawiyatun dan toharotun hissiyatun. Yang pertama toharotun ma'nawiyah. Apa itu toharoh ma'nawiyah? Wahia toharotul qalbi, yaitu suci dan bersihnya hati ini, hati seorang hamba, min syirkin wa bid'ain wal ma'asi wal kibri wa ghairi dzalika min amradil qulub, yaitu bersihnya hati seseorang dari perbuatan syirik, dari perbuatan penyimpangan di dalam ibadah, dari perbuatan maksiat, hati yang mengatur, menginginkan, mendorong, dan dari sifat sombong serta segala sesuatu penyakit hati. Bersih jenenging wong atining suci yang senantiasa ikhlas mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang hatinya suci maknanya orang yang bisa ikhlas. Karena yang namanya kotor itu menghilangkan keikhlasan. Kalau orang yang ikhlas, mesti lisannya baik karena mencari keridhaan Allah. Orang yang ikhlas membuahkan perbuatan yang baik pula. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, toharoh hati. Dan toharoh jenis ini adalah pokok. Inilah pokok. Seorang mau suci kayak apapun badannya, bahkan mengamalkan amalan apapun, kalau ternyata hatinya kotor dengan perbuatan syirik, nah, maka apa diterima atau tidak amalannya? Tidak diterima. Nah, sholat contohnya, Allah berfirman, fawailulil musallin alladhinahum an sholatihim sahun alladhinahum yuraun. Celaka, neraka wail bagi orang yang sholat, yaitu mereka orang yang sholat yang lalai dari kewajiban-kewajiban sholat dan waktunya. Dan mereka lah orang-orang yang riya, hatinya menginginkan pujian dari manusia. Berarti mboten ikhlas. Nah inilah, ketika hati tidak ikhlas, akhirnya berarti kotor, tidak suci hatinya. Lah amalannya besar apapun dan baik kayak apapun dilihat, tetap menjadi ditolak. Sehingga lebih penting. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, toharoh ma'nawiyah ini dibahas secara lebih terperinci dalam kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah. Jadi kalau orang ingin baik amalannya, maka belajarlah dan perhatianlah dengan perkara akidah. Nah, ini demikian. Dan perkara akidah ini pula yang paling dihalangi oleh setan. Kalau orang mau belajar akidah, gangguannya banyak. Ilmu akidah itu banyak gangguannya. Berbeda dengan ilmu yang lainnya. Walaupun banyak halangan-halangan, namun lebih berat belajar ilmu akidah dari sisi was-was satu syaitan. Bisikan-bisikan was-was syaitan. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua dari macam toharoh adalah toharotun hissiyatun. Toharoh hissiyah. Apa maksud toharoh hissiyah? Wahiyah toharotul badani. Yaitu toharohnya badan. Bersih dan sucinya badan. Maknanya apa? Maknanya adalah wahiya raf'ul hadasi wa izalatun najasi. Maknanya yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan atau membuang najis. Itu yang namanya toharoh badan. Nah, toharoh badan adalah toharoh hissiyah, yaitu maknanya mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan inilah yang menjadi sub pembahasan dalam bidang ilmu fikih. Toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah. Nah, namun toharoh hissiyah tersebut akan bermanfaat kalau didasari dengan toharoh maknawiyah. Nah, tahu sudah. Orang toharoh hissiyahnya bagus, namun maknawiyahnya rusak dengan riya, dengan syirik, dengan penyimpangan dan seterusnya, maka yang ini pun akan menjadi terkikis atau bahkan menjadi hilang seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian apabila telah berhadas sampai dengan berwudu. Berarti yang dimaksud dalam hadis ini adalah toharoh hissiyah. Naam, toharoh hissiyah. Kalau orang tersebut berhadas, maka harus bersuci. Wudu termasuk salah satu cara bertoharoh. Hadas. Apakah itu hadas? Toharoh tadi dikatakan raful hadas wa izalatun najas. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nopo niku hadas, nopo niku najis. Maka hadas diterangkan oleh para ulama bukanlah najis. Bukanlah najis. Hadas huwa wasfun qaimun bil badan. Yang namanya hadas adalah wasfun qaimun bil badan. Yaitu sifat yang melekat pada badan. Sifat yang ada pada badan seseorang. Bukan wujud, tabun sifat. Yang ada pada badan seseorang, yamnauhu minas sholati wa ma yushtarotu fihi toharoh. Yang menghalangi orang tersebut untuk melakukan sholat atau melakukan amalan yang disyaratkan padanya toharoh. Naam barakallahu fikum. Yang namanya hadas adalah sifat yang ada pada badan seseorang. Sehingga ketika dia memiliki sifat tersebut tidak boleh melakukan amalan sholat atau amalan yang disyaratkan padanya toharoh. Seperti tawaf menurut sebagian ulama ataupun juga memegang mushaf Al-Quran. Naam, ini harus suci yang demikian. Nah, kalau masih terkena hadas adalah kena sifat, maka dia itu tidak boleh sholat, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, tidak boleh tawaf menurut sebagian madhab. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini hadas. Kalau najis, najis adalah ainun mustakzarun amara syari'u bitanzihihi atau tamdhifihi atau taghsilihi. bahwasanya yang namanya najis adalah ainun mustakzarun, yaitu bentuk yang menjijikan, bentuk sesuatu yang kotor menjijikan. Amaro syari'u, yang syariat ini memerintahkan supaya kita membersihkan darinya atau mencucinya atau mensucikan dari hal tersebut. Jadi bedanya kalau najis adalah wujudnya ada, ainun wujudnya ada. Yang syariat ini memerintahkan kita untuk membersihkannya dengan cara dicuci atau mensucikannya, itu demikian. Supaya faham, contohnya orang yang sudah seni, sudah buang air kecil, maka air seni namanya apa? Najis. Lah orang itu namanya apa? Orang yang terkena hadas, bukan terkena najis. Najisnya kan sudah hilang, ya. Oh, jenengan sudah buang air kecil, walaupun sudah istinja, tetap jenengan orang yang kena najis, bukan kena najis, namun orang yang berhadas. Artinya jenengan punya sifat. Ada bentuknya enggak sifatnya? Enggak ada, ya. Karena bentuk tadi najis sudah hilang. Nah, hadas di sini adalah sifat. Adalah sih sifat. Seperti orang sampun bucal, ya. Yarhamukallah. Buang air besar berarti tinja, ini namanya apa? Najis. Orangnya yang sudah BAB ini namanya apa? Terkena hadas, bukan terkena najis, ya. Nah, itu bedanya. Bedanya hadas dengan najis. Difahami duki mriki? Nggih. Jadi sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tidaklah akan menerima sholatnya orang yang berhadas, terkena hadas, sehingga dia berwudu. Hadas ini, Abu Hurairah ketika ditanya tentang hadis ini, wamal hadasu ya Abu Hurair, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Qala al-fusa'u wadh-dhurab. Beliau mengatakan yaitu al-fusa'u wadh-dhurab, buang angin, kentut, fusa yang tidak berbunyi atau dhurat yang ada bunyinya. Nah, ini namanya bagian dari kalau orang sudah buang itu namanya terkena hadas. Karena tidak ada sih bentuknya, enggak ada, ya. Namun orangnya terkena sifat, terkena hadas. Nah, dan hadas di sini difahami nggih? Hadas di sini ada dua. Hadas diterangkan para ulama, wal hadasu qisman. Hadas ada dua macam. Hadasun asgharu wa hadasun akbaru. Hadas besar dan hadas kecil. Nggih. Kalau najis ada tiga, kalau hadas ada dua. Hadas besar adalah hadas dan besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang tidak bisa disucikan kecuali dengan mandi. Cara bersucinya dengan mandi. Seperti apa? Misal janabah, seperti terkena junub. Tiang junub, ini namanya terkena hadas besar. Orang junub sholat, belum mandi, walaupun sudah berwudu, tidak sah. Tidak sah sholatnya. Ya, ini demikian. Atau al haid wan nifas, yaitu haid, wanita haid dan nifas. Darah haidnya namanya najis. Wanita yang sedang haid namanya terkena hadas besar. Nah, ini demikian, terkena hadas besar. Nah, ini tadi. Mereka tidak bisa disucikan kecuali dengan mandi. Nah, adapun yang kedua, hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang rufi'a bil wudu, yang bisa diangkat dengan wudu. Sekedar wudu saja. Misal seperti orang yang hadasun minal baul awil ghaid awil fusa'i wadh-dhurab. Nah, seperti orang yang dia itu terkena hadas karena sampun buang air seni, ya, atau sudah BAB, buang tinja, ataupun sudah keluar angin, bunyi ataupun tidak bunyi. Ini namanya berhadas. Hadas apa hadas? Kecil. Bisa diangkat dengan apa? Dengan berwudu. Dengan berwudu. Au atau juga termasuk padanya khurujul madhi wal wadi. Dengan sebab keluarnya air madhi atau wadi. Niki nanti akan datang pembahasan dalam berikutnya. Nek tesi bingung niki nanti akan datang dalam pembahasan berikutnya tentang bab najis. Bab najis. Sekarang kita memahami tentang hadas. Jadi yang namanya hadas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada berapa? Ada dua. Hadas adalah ada dua. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar bisa diangkat dengan mandi. Hadas kecil diangkat dengan wudu. Nah, hadas besar adalah seperti janabah, orang yang terkena junub, orang yang wanita haid ataupun wanita nifas. Ini semua adalah hadas besar. Sehingga kalau seorang wanita misalnya terkena haid, sudah berhenti bersih, kok belum mandi, namanya belum suci. Namanya belum suci. Sehingga bagaimana? Nuwun sewu. Bapaknya sabar dulu karena belum mandi. Walaupun sudah berhenti. Ini demikian. Karena belum suci. Ya. Demikian juga kalau seandainya dia berwudu. Maka tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena hadas besar diangkatnya dengan mandi wajib. Dan akan datang tentang tata caranya. Yang kedua, hadas kecil. Hadas kecil ini terangkat dengan wudu. Apa itu? Hadasun minal baul, sebab karena seni, ataupun juga buang air besar, ataupun juga karena kentut. Termasuk daripadanya adalah karena keluar madi dan wadi. Yang dimana pembahasan madi dan wadi, kalau masih belum memahami, nanti akan datang pembahasan dalam bab najis. Ini dalam bab najis. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadas kecil ini bisa diangkat dengan wudu. Dengan wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian. Idza ahdatha hatta yatawaddo. Apabila dia terkena hadas sehingga napa? Berwudu. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasannya anna sholatal muhdis la tuqbal. Sholatnya orang yang terkena hadas tidaklah akan diterima. Hatta yatatoharu minal hadasainil akbari wal ashori. Sehingga dia bersuci dari dua hadas di atas. Hadas besar dan hadas kecil. Nah. Walaupun lupa tidak sah, walaupun lupa tidak sah. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang terkena hadas terkait dengan ibadah sholat ada empat keadaan. Yang pertama, kalau orang tersebut mengetahui dia terkena hadas, kemudian sholat tanpa berwudu, tanpa bersuci, nggih. Kalau karena sengaja dan tahu hukumnya, maka orang tersebut terancam dengan kekufuran. Terancam dengan kekufuran. Jenenge tala'ub bil ibadah. Dolanan karo ibadah. Ibadah kok nggo dolanan. Artinya demikian. Nah ini karena sudah tahu syarat sahnya sholat toharoh, dia hadas sengaja sholat tanpa bersuci. Jadi kalau ada orang di sana katanya tingkatannya setinggi apapun kok sholat tanpa berwudu, dan dia karena hadas tidak mau mengangkat hadasnya, maka di sini dia terancam dengan kekufuran. Beda kalau dia belum berhadas, tidak berwudu, maka tidak mengapa karena masih suci. Ini dipahami ini. Nah ini tadi. Yang kedua, orang tersebut terkena hadas dan dia tahu sebelum melakukan sholat. Namun orang tersebut, barakallahu fikum, dia karena bodoh. Karena bodoh tidak tahu. Taunya sholat langsung Allahu Akbar tanpa bersuci, taunya rubu-rubu gedang saja. Maka yang seperti ini dia melakukan dosa. Melakukan dosa, namun tidak terancam dengan karena lupa atau karena bodoh tadi. Bodoh atau karena lupa, kadangkala lupa. Misalnya dia terkena hadas. Lupa saking gugupe, Masya Allah wis komat, kalian belayu. Ya. Perasaan sudah berwudu, padahal setelah itu ingat. Masya Allah, saya lupa belum berwudu. Maka yang seperti ini, dia tidak berdosa, namun dia dimaafkan. Karena bodoh. Ya. Karena bodoh, namun sholatnya tidak sah. Tetap sholatnya tidak sah. Apapun keadaannya, kalau dia berhadas, sholatnya tidak sah. Dia mbali-mali. Nah, yang ketiga, keadaan kalau orang tersebut terkena hadas, baik karena lupa atau tahu, ya lupa, ingatnya fi asna'is sholat, di tengah-tengah sholat. Sholat, tiba-tiba bocor. Nah, yakin sudah. Atau sholat Allahu Akbar, sudah baca, sudah satu rakaat, tiba-tiba kemutan. Astaghfirullahaladzim, belum mandi. Ya, misalkan kadang kewonten ombotan, ada seperti ini. Apa kewajiban dia? Maka bagi dia wajib menggugurkan sholatnya. Bersuci, kemudian meneruskan sholat. Atau mengulangi sholat, dia kembali. Nah, lah ini. Walaupun di luar waktu. Contoh misalipun subuh wis tangine kawanen, merga tangine kawanen dadi kelalen kan nggih. Tiba-tiba cuma berwudu, Allahu Akbar, salat di tengah salat baru satu rakaat, astagfirullahalazim. Belum mandi sebagai misal nggih, kita gambarkan seperti itu. Belum mandi, dia gugurkan, terpaksa mandi dulu. Sudah mandi, suci, ternyata sudah Masya Allah lewat waktu subuhnya. Sholat subuh enggak? Sholat subuh. Dia sholat di waktu itu. Paham nih? Eh? Nah ini gambaran yang seperti ini. Lama kama syirul muslimin rahimani orang mulia. Ini perkara hadas. Kenapa? Hadisnya tadi. La yakbulullahu sholata bi ghairi tuhur. Atau innallaha la yakbalu sholata. La yakbulullahu sholata ahadikum idha ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidaklah menerima salah seorang di antara kalian kalau terkena hadas sehingga dia berwudu. Konteks hadis ini dalam hadas kecil namun hukumnya umum termasuk juga hadas besar. Nih, itu tadi. Dipahami ini, nggih? Yang keempat, keadaan keempat. Kalau orang tersebut ingat ternyata dia hadasnya setelah selesai sholat. Sudah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai dikir, tiba-tiba metu langgar kemutan, metu masjid kemutan. Loh, saya tadi belum wudu apa ya? Hadas kecil misalnya. Atau saya tadi ternyata belum mandi. Namun pun rampung sholat. Sholatnya sah na obatan? Loh, sudah selesai sholat. Salatnya sah apa enggak? Tetap tidak sah. Kenapa? Karena dia belum toharo. Belum toharo. Paham lagi nggih? Nah, ternyata demikian. Dalilnya mana? Ya hadis ini. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Naam. Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian kalau dia terkena hadas sampai dengan berwudu. Naam, berwudu. Nah, ini tadi. Sehingga di sini barakallahu fikum faedah dari hadis ini. Naam adalah annal hadatsa naqidun lil wudu wa mubtilun lis salat wa in kana fiha. Bahwasanya hadas adalah termasuk pembatal wudu. Dan juga menjadikan tidak sahnya sholat walaupun sudah dikerjakan. Kalau dikerjakan tanpa suci, bersuci, apakah wudu ataukah tadi mandi tanpa berwudu, maka di sini dia tidak sah sholatnya. Maka di sini hal haditsu yadullu ala anna taharata syartun li sihhatish shalah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya bersuci merupakan syarat sahnya salat. Nah, ini kedudukan wudu, faedahnya merupakan syarat sahnya salat. Naam. Dan barakallahu fikum. Wa'ad wal muradu bi'adamil qabul huna, dan yang dimaui oleh Nabi tidak diterima oleh Allah di sini adalah adamu sihhatish shalat wa adamu ijza'iha, yaitu tidak sah sholatnya seorang tersebut dan tidak diberi pahala. Naam, tidak sah dan tidak diberi pahala, wong boten sah. Malah tadi kalau dia sengaja melakukan sholat tanpa toharoh, terancam dengan kekufuran. Kalau sengaja, kalau tidak tahulah dimaafkan. Namun sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Nah, tidak sah. Kalau seandainya lupa, ini tadi ya, sebenarnya cabang dari yang keempat. Namun ini kita bisa gambarkan cabang kelima. Orang tersebut sudah sholat malam, tiba-tiba ada yang ingatkan, loh, jenengan kan terkena hadas belum bersuci. Apa ya? Maka bagaimana? Sah apa tidak? Ternyata demuntakannya jam 11 siang. Misalnya ya. Bagaimana ini? Dia mandi dan sholat lagi sholat subuh di ketika itu. Selama bukan waktu yang terlarang. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya. Man nasya anis sholatin aw nama anha fasolatuhu hina zakaroha. Orang yang terlupakan dari sholat atau dia itu barakallahu fikum, dia tertidur, maka sholatnya ketika ingat. Nah, tadi syaratnya terpenuhinya ketika ingat. Diperselisihkan kalau sudah lewat sehari dua hari. Ya, kalau sudah lewat sehari dua hari, maka di sini diperselisihkan sholat lagi atau tidak. Namun kalau masih dekat seperti ini, dekat rangkaiannya, maka dia sholat lagi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini hadis yang kedua. Tinggal pembahasan berikutnya mengenai hal-hal yang diwajibkan ketika wudu. Hal-hal yang diwajibkan ketika wudu, insyaallah. Jadi hari ini kita memahami tentang hadas dan kedudukan wudu dalam sholat. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya tentang hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi kekuatan untuk melakukan amalan soleh yang senantiasa ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.